Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya amat sangat senang berada di Masjid Al-Muhajirin Kereng Pangi, Kecamatan Katingan Hilir. Kenapa Ustadz senang berada di sini? Buka puasanya cepat. Di Riau jam 6.30. Tadi Masya Allah Tabarakallah. Yang kedua, apalagi Ustadz? Pecinya lubangnya banyak. Saya tidak tahan panas keringatan, tapi pakai ini nyaman. Pak Haji Sohibul Bait tahu apa yang ku mau. Tapi yang paling mengesankan adalah jamaah dari mulai keluar rumah sampai di pinggir jalan sampai ke pintu masjid, semuanya ini adalah barokah dari dakwah para guru-guru dan habaib kita. Jadi kalau ada orang mengatakan bagaimana tabligh akbar di Masjid Al-Muhajirin tadi malam, Masya Allah ada kaki yang tertabrak mobil. Na'udzubillah. Ini adalah buah dari dakwah para habaib dan guru-guru kita semua. Mudah-mudahan guru-guru para habaib panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam, kita dapat barokahnya insya Allah. Acara kita malam hari ini momennya dua. Yang pertama peringatan nuzulul Quran, yang kedua mengenang haul, yang kedua Abah Guru Zuhdi untuk beliau Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Quran itu dipilih Allah untuk turun pada malam Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Tapi dalam satu tahun ada 360 sekian malam. Malam yang mana? Tidak dikasih tahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam yang mana? Tidak dikasih tahu. Turun ayat berikutnya mempersempit 360 menjadi 29 dan 30 malam. Itulah dia ayat yang dibacakan guru qari kita tadi. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadhan. Ramadhan itu 29 atau 30. Tidak ada 28 dan 31. Di antara malam-malamnya itu malam yang mana? Maka bukalah tafsir Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka di situ disebutkan beberapa pendapat. Dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah. Maka disebutkan ada yang mengatakan turun pada malam yang pertama, ada yang mengatakan turun pada malam yang ketiga, ada yang mengatakan turun pada malam yang kelima, ada yang berpendapat mengatakan turun pada malam yang ketujuh. Lalu kenapa kita memperingatinya biasanya di Indonesia malam yang ke-17? karena salah satu pendapat Imam Syafi'i katanya turun pada malam 17 berdasarkan ayat wama anzalna yaumal furqan yaumal taqal jam'an, pada malam ketemunya dua pasukan yaitu hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua hijrah. Mengapa ada yang memperingatinya 10 terakhir Ramadan? Karena berdasarkan ayat taharru lailatal qadri fil ashril awakhir Ramadan. Kesimpulannya, tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur, tidak ada yang tahu siapa yang dapat malam Lailatul Qadar, tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha, tidak ada yang tahu siapa yang dapat salat wusta, supaya kita senantiasa mencarinya setiap tahun. Jadi masalah peringatan boleh kapan saja, kemarin malam, ini malam, besok malam, tidak usah dipertentangkan. Yang penting dengan peringatan semakin menambah cinta kita kepada Al-Quran, insya Kalau ada orang yang membitnahkan, tidak boleh memperingati malam nuzul Quran, tidak boleh memperingati halal bihalal, tidak boleh memperingati Isra Mi'raj, tidak boleh memperingati maulid Nabi, enggak usah dilawan. Yang penting buat aja terus, sampai yang ngelarang itu akhirnya capek dan mati. Kenapa? Karena kalau dilawan 1000 dalil untuk orang yang mau, tapi 1001 dalil untuk orang yang tidak mau. Selama perbuatan ini membangkitkan semangat, wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Di antara nikmat yang terbesar yang diturunkan kepada kita adalah Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'anlah kita bisa tahu apa, siapa yang kita sembah, namanya. Wal Malik Al-Quddus As-Salam. Apakah dia 2, 3, 4 atau 5? Qul huwallahu ahad. Meminta hanya kepada dia Allahus. Masya Allah, tabarakallah, jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya nanti besok malam berikutnya kalau ada peringatan di musola, di surau, di langgar, hadir atau tidak hadir? Datang atau tidak datang? Niatnya menuntut ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Amin. Semua yang hadir pada malam hari ini pulang membawa pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjuang berjihad fisabilillah, sama meninggalnya seperti orang yang mati melawan tentara Israel di Palestina, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi selesai peringatan nuzul Quran tetap pulang, jangan enggak pulang. Ini pulang jam 3 mau sahur, pas ditanya kenapa lambat pulang, jihad. Itu bukan jihad, jahat. Selesai pulang, tidur, persiapan untuk bangun tahajud, setelah itu berdoa, berzikir, makan sahur. Jangan ada malam-malam Ramadan ini kosong daripada ibadah. Siap? Jangan ada dusta di antara kita, karena kita sedang berada di masjid yang penuh dengan kebarokahan. Mudah-mudahan limpahan barokah nuzul Quran mengalir kepada kita, keluarga, tetangga, kawan, sahabat, semuanya. Ustaz Abdul Somad datang ke Masjid Al-Muhajirin, enak. Masjidnya sudah besar, megah, cantik. Seperti sedang berada di Taman Raudhah. Melihat tiang-tiangnya seperti tiang Masjid Nabawi. Kerinduan kita ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa umrah insyaAllah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atik, berikan kami rezeki untuk datang umrah ke Baitullah. Berikan kami rezeki untuk datang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang luar biasa pada malam Ramadan. Coba renungkan, pejamkan mata sejenak, jangan lama-lama nanti ketiduran. Berapa banyak orang tua, tetangga, kawan, sahabat, teman sekolah, jiran, kawan satu kantor, sama-sama kerja, yang tahun lalu masih ada bersama kita, mereka meninggal karena COVID, karena sesak napas, karena jantung koroner, karena diabetes mellitus, meninggal karena tabrakan, lalu lintas, kecelakaan. Akhirnya mereka sudah mendahului kita, tapi kita sampai pada malam 15 Ramadan. Betul. Kamis 12, Jumat 13, Sabtu 14. Besok Ahad, maka malam ini sudah masuk 15 Ramadan. Masih hidup. Masih hidup. Alhamdulillah. Hidup bukan berarti berjalan. Hidup bukan berarti makan. Lalu siapa yang hidup? Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kama talil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang hidup dan orang mati adalah orang yang berzikir mengingat Allah. Siapapun dia, kalau tidak berzikir mengingat Allah, maka sesungguhnya dia mati. Jadi kalau ada ibu-ibu yang suaminya tidak zikir mengingat Allah, berarti suaminya mati. Kalau ada bapak-bapak yang istrinya tidak berzikir mengingat Allah, makanya hadirilah majelis-majelis zikir. Berbuka puasa, ingat Allah. Menjelang Isya, ingat Allah. Salat Isya, ingat Allah. Salat Tarawih, ingat Allah. Salat Witir, ingat Allah. Tadarus, ingat Allah. Pengajian, ingat Allah. Mau tidur malam pun mengingat Allah. Bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca, biasanya langsung mau tertidur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikutilah majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang orang nantang. Saya enggak percaya Quran itu kalam Allah. Mana mungkin itu datang dari Allah? Tidak usah dijawab, ngabisin energi. Lalu bagaimana? Tunjukkan di mana orang bisa hafal kitab suci dari halaman pertama sampai halaman terakhir dengan bahasa aslinya. Adakan musabaqah tilawatil Quran, tahfizul Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Maka satu-satunya agama yang umatnya bisa hafal kitab suci adalah agama Islam. Oh, itu apologi. Apologi tidak ada hubungan dengan biologi. Apologi membela-bela agama. Abdul Somad ngomong begitu kan karena dia orang Islam. Dia mengangkat agamanya, kitab sucinya. Kalau tidak percaya, tes aja. Siapa di dunia ini yang hafal kitab sucinya dari A sampai Z dengan bahasa aslinya? Satu-satunya yang bisa menghafal isi kitab sucinya, salah saja sedikit, makmum akan meluruskan. Yang bisa itu hanya umat Islam yang menghafal Al-Qur'an. Kalau tak percaya, coba buat update status. Adakah yang hafal kitab sucinya dari A sampai Z? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, hafal saja kitab suci Al-Quran. InsyaAllah, turun rahmat. Al-Quran dibacakan di masjid, turun rahmat di masjid. Al-Quran dibacakan di ruko, turun rahmat di toko. Al-Quran dibacakan di ruang ICU, turun rahmat. Al-Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Al-Quran dibacakan di rumah, di kota. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Al-Quran, provinsi kita, Kalimantan Tengah, betul? Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperingati nuzul Quran, nuzul Quran, nuzul Quran, bulannya Al-Quran, bulan Ramadan, turunlah rahmat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, insyaAllah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak kami, semua anak-anak kami yang hadir ini menjadi para penghafal Al-Qur'an. Dibacanya dalam tarawihnya, dibacanya di luar tarawihnya, sehingga ketika kan nanti kami mati menghadap Allah, pahalanya tetap mengalir ke makam kami. Inilah yang kita inginkan. Yang kaya meninggal, yang miskin lebih cepat. Yang ganteng meninggal, yang kurang ganteng nyusul. Tapi ada yang tetap mengalir, anak yang menjadi imam tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saat kita mati anak kita jadi imam tarawih. Semua jamaah mengaminkan saat dia membaca doa Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait. Tidak ada kebahagiaan selain mendapatkan seorang anak penghafal Quran. Satu hari dia mengulang hafalannya 2 juz. Satu bulan dia khatam 2 kali. Satu tahun dia khatam 24 kali. Maka ini menjadi kebahagiaan. Ibu-ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan anak 2 tahun lamanya, maka mereka bagaimana menebusnya? Kalau dibelikannya gelang besar, cincin, subang, anting, rantai, tinggal, tak bisa dibawa mati. Tapi kalau mendapatkan anak penghafal Quran, kebahagiaan yang luar biasa. Ustaz, anak saya sudah besar-besar, cucunya penghafal Quran. Cucu saya juga udah besar, Pak Ustaz. Cicitnya penghafal Quran. Cicit saya pun udah besar juga, Pak Ustaz. Bapak umurnya berapa? Tidak ada alasan untuk tidak memasukkan anak ke sekolah tahfiz Quran. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Tapi anak saya fakultas kedokteran, siangnya. Anak saya fakultas hukum, siangnya. Anak saya menjadi polisi, siangnya. Anak saya tentara, siangnya. Habis subuh ke jam 8 tetap menghafal Al-Qur'an. Apa bisa, Pak Ustaz? Siapa bilang enggak bisa? Berapa banyak sudah jadi contoh model. Cuman dari subuh, habis sholat subuh, duduk, karena memori masih kosong, belum update status, belum diisi memorinya dengan pikiran macam-macam, belum diisi sinetron, belum diisi narkoba, belum diisi lem kambing, belum diisi drakor. Maka ketika itu otaknya dipanaskan pertama dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah, Ustadz Abdul Somad, masjid ini berdiri pada tahun 1988. Dan di belakang Ustadz Abdul Somad, di depan masjid ada madrasah, sepaket antara madrasah dengan masjid. Ada masjid, gak punya madrasah. Ada madrasah, gak punya masjid. Gak ada masjid, gak ada madrasah. Kiamat sudah dekat. Ada masjid, ada madrasah. Inilah yang menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi yang sudah memasukkan anaknya ke madrasah, memasukkan ke tahfiz Quran, alhamdulillah. Bagi yang belum selesai tabligh akbar nuzul Quran, makin semangat menyekolahkan anak ke sekolah tahfiz Quran. Semangat! Semangat! Semangat! Allahu Akbar! Tapi gak bisa nerima lagi Pak Ustaz. Kenapa? Udah penuh. Kenapa gak buat yang baru? Izinnya gak dikeluarkan Kementerian Agama. Doakan supaya segera dibukakan. Ini semua swadaya masyarakat. Yang beli semen masyarakat. Yang mewakafkan tanah masyarakat. Yang beli semen batu bata kerikilnya masyarakat. Masyarakat sudah membantu dirinya sendiri. Bahkan masyarakat membantu negara. Kementerian Agama tinggal mengeluarkan izinnya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah pula masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Apa kesulitannya? Tinggal tanda tangan, tinggal stempel. Mudahkan urusan agama Allah. Intan surullah. Kalau kau mudahkan urusan anak-anak penghafal Quran, dimudahkan Allah pula nanti segala urusan di akhirat insyaallah. Amin. Ada orang yang mempersulit agama, masjid dirobah jadi museum, Al-Quran dirobah pakai bahasa bukan Arab, azan tidak boleh berkumandang kecuali dengan bahasa Turki. Akhirnya jangankan di akhirat, di dunianya pun susah. Sakratul mautnya 6 bulan. Enggak mati-mati. Dimasukkan ke kuburan, digali tanah, jenazahnya melompat lagi naik ke atas. Jamaah mau pergi ke Ankara, Turki, saya bilang tolong fotokan kuburnya. Saya mau ngelihat apa betul kuburannya di atas tanah atau di dalam tanah. Karena ternyata kuburannya di atas tanah, karena tidak diterima tanah. Cacing tanah pun tidak mau memakannya. Busuk jenazahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memudahkan urusan agama Allah, memudahkan berdirinya rumah Al-Quran, memudahkan anak-anak kita menghafal Quran. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta akan hilang, jabatan akan berakhir, kekuasaan akan sirna, tapi ada yang kekal abadi. Apa itu? Pisang emas buat berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Malam ini semua jamaah muhibbin berkumpul, momen nuzul Quran, tapi ada momen satu lagi, memperingati haul yang kedua Abah Guru Zuhdi. Banyak pejabat masih hidup pun tidak diingat orang. Banyak orang kaya masih ada di dunia buat open house hari raya, orang enggak datang. Kenapa? Karena open house belum tentu open heart. Open house rumahnya terbuka tapi hatinya tertutup. Orang enggak mau. Yang mau masuk cuma lalat sama nyamuk aja. Tapi kalau orang baik, 2 tahun sudah meninggalkan kita, tapi seakan-akan dia tetap bersama dengan kita. Mudah-mudahan berpisah kita sementara, nanti di surga kita bersama dengan Abah Guru Zuhdi. Perpisahan orang beriman tidak lama. Kenapa? Karena sementara hayat dikandung badan, ketika ruh sudah berpisah dengan jasad, maka al-arwah junudum mujannadah. Ruh itu akan bertemu dengan ruh orang-orang yang baik. Fama ta'arafa min ha'talaf. Kalau ruhnya sama, hobinya sama, cintanya sama, Qur'annya sama, maka ruhnya akan bersama dalam surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau Ustaz Abdul Somad meninggal, jamaah mau ngirimkan Al-Fatihah? Semangat jamaah. Kalau untuk orang yang sudah meninggal dunia kita kirim Al-Fatihah, itu pahalanya yang sampai. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, wa li kulli harfin ashru amsalha, setiap huruf dibalas 10. Alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf kali 10 30. Saya enggak lancar baca Quran, Pak Ustaz. Makin enggak lancar, hurufnya makin banyak. Kalau lancar kan cuma sekali. Alam nasyrah laka sadrak. Tapi kalau enggak lancar, alam nasyrah laka sadrak. Itu untuk menyenangkan hati yang enggak lancar. Saya bukan qori, saya enggak hafal Quran. Tadi Ustaz di awal gasnya tinggi duluan ngapal Quran. Saya baru alif bata, Pak Ustaz. Siapa yang langsung bisa baca Quran tuh siapa? Semuanya berawal dari alif ba, alif bata. Saya enggak langsung lahir langsung baca Quran. Belajar dulu di kampung saya, cara belajarnya mungkin beda dengan saudara-saudaraku di Katingan. Beda kalau di tempat saya, alif di atas, alif di bawah, i alif depan, u a i u. Kalau di Jawa, alif fathah, alif kasroh, i alif dhammah, u a i u. Zaman saya dulu 40 tahun yang lalu, anak-anak sekarang beda. A a a bata bata tata sa sa sa ba ba ba ja ja ja, sampai akhirnya membaca. Semua berawal dari belajar membaca. S1 22 tahun, S2 25 tahun, S3 27 tahun. Dalam Islam tidak ada batasan umur belajar. Utlubil ilma, tuntutlah ilmu. Minal lahdi ilal, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ayunan hingga ke liang lahat. Mana dalilnya orang Islam belajar sampai ke liang lahat? Sudah mau mati meninggal dunia, judulnya setengah napasku pergi, tetap dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah, meninggal dikuburkan, masuk ke dalam liang lahat. Apakah kita tinggalkan? Tetap kita bacakan talqin, ya fulan bin fulan. Kalau datang dua malaikat mungkar nakir bertanya kepadamu, ma rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, ma kitabuka, man imamuka, man ikhwanuka, kita tetap mengajar dia walaupun sudah di liang lahat. Di Katingan hilir, kalau ada orang meninggal masih dibacakan talqin. Talqinnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Banjar, bahasa Dayak, atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Terserah, dua-duanya bagus. Pakai bahasa Arab, yang paham bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia karena sekalian dakwah. Ada orang yang selama ini ceramah di masjid, nggak datang. Khotib berapi-api, takutlah kepada Allah. Dia nggak pernah datang ke masjid. Tapi kebetulan ayahnya ninggal, emaknya ninggal, bapaknya ninggal, dia datang ke pemakaman. Itulah kesempatan untuk mendakwahi dia. Betul? Maka kalau ada orang mengatakan talqin itu untuk apa? Untuk yang meninggal sebagai doa, untuk orang yang hidup sebagai dakwah. Baca talqin itu bid'ah. Hadis tentang talqin diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Hadisnya kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talqis Al-Abir, hadisnya adalah hadisun hasan, maka layak untuk diamalkan. Jangan ragu sedikit pun tentang talqin mayat setelah masuk ke dalam liang lahat. Mudah-mudahan nanti kalau kita mati masih ada yang membisikkan la ilaha illallah. Memang zaman sekarang Ustaz ada orang sudah lupa dengan talqin. Ada. Meninggal bukan dibisikkan la ilaha illallah, langsung dibuatkan video TikTok. Meninggal bukan dibacakan ke telinganya sebelah kanan la ilaha illallah, langsung dibuatkan vlog. Untung enggak podcast. Na'udzubillah. Tapi kalau anak kita diajarkan pendidikan belajar Al-Quran, dia akan membaca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah. Begitu kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Susah ninggal, bacakan surat Yasin. Susah rezeki, bacakan surat Yasin. Susah tidur, bacakan surat Yasin. Susah melahirkan anak, bacakan surat Yasin. Jadi kalau ada ibu-ibu yang suaminya enggak ninggal-ninggal, bacakan surat kalau sakit berat. Bukan sedang sehat dibacakan Yasin. Yasin. Loh, kamu kok baca? Biar cepat mati, Bang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa ini orang Islam membacakan Quran untuk orang mati? Al-Quran itu diturunkan untuk menenangkan jiwa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran kami turunkan sebagai syifa. Syifa artinya penenang. Syifa artinya penawar. Syifa artinya obat. Tidak ada penyakit yang paling mengerikan selain penyakit batin. Penyakit jantung koroner, ngeri. Penyakit diabetes meletus, ngeri. Penyakit kanker, ngeri. Tapi ada yang lebih mengerikan. Orangnya sehat, hidup, berjalan, bernyawa, tapi batinnya sakit. Maka pengobatnya adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita bangun pagi, hidupkan MP3 Al-Qur'an, syukur-syukur bapaknya ngaji, bagus. Ibunya nggak bisa ngaji, diajarkan ngaji. Anaknya ngulang hafalan murajaah, nggak juga bisa, MP3 Quran, CD-CD dangdut, buang. Alhamdulillah Pak Ustaz, semua CD-CD lagu pop, lagu rock, lagu metal, R&B, happy metal, semua sudah kami wakafkan. Jangan! Dosanya ngalir. Bakar, hancurkan. Kenapa? Karena dia menjadi pintu setan masuk ke dalam hati. Tapi kami kan suka lagu, Ustaz. Kami maunya seni, darah seni mengalir dalam tubuh kami. Robah jadi hadrah, nasyid, solawat. Apa salahnya? Lagu-lagu religi? Boleh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khaykullihim antal habibul ladhi durja syafa'atuhu li kulli haulim minal awali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ini kadang jamaah kita majelisnya sudah bagus, maulidnya sudah bagus, tarawihnya sudah bagus, witirnya sudah bagus, iktikafnya bagus. Tapi ketika anaknya nikah mulai pentasnya naik, roknya pendek. Itu tidak terjadi di Katingan, itu di planet Mars. Ustaz Somad, kenapa enggak hadir pernikahan anak saya kemarin? Saya hadir. Ustaz kok enggak datang? Saya datang. Kenapa enggak ketemu? Karena saya cuma sampai pintu pulang lagi. Kenapa Ustaz enggak masuk? Gimana mau masuk disambut lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu? Coba kalau Ustaz datang disambut Tala'al badaru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta ji'ta syarraftal madina marhaban ya khairada. Oh, lagunya jadul-jadul semua Pak Ustaz. Anak-anak muda ini kan pandai berkreasi, dia buat dengan lagu-lagu yang baru. Oh, enggak boleh nyanyi di masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang punya darah seni, buatlah lagu-lagu yang mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada Rasulullah, mengingatkan kepada Al-Qur'an, sehingga ketika akan tidur malam terngiang-ngiang dia ke telinga. Karena kalau tidak, dia akan datang mengganggu pikiran. Dan yang paling mengerikan, dia datang ketika kita akan sakaratul. Bayangkan kita sendirian di ruang ICU, anak, istri, tetangga, kawan, sahabat, abah, guru tidak boleh masuk ke dalam. Kata security, ini screening, sudah disaring, siapapun tak boleh masuk. Ustaz Somad di luar mau masuk? Enggak boleh. Silakan doa dari luar. Akhirnya berdoa dari luar. Tertulis di depan, ICU, ICU, you don't see me. Cuma berdoa dari luar. Siang masih ada yang jenguk, tapi di tengah malam sendirian di ruang ICU. Apa yang sering kau dengar? Apa yang sering terngiang? Itulah yang akan datang. Kalau orangnya hobi solawat, maka saat di ruang ICU jam 2 malam, itulah yang terngiang di telinganya. Maulaya salli wa sallim da'iman. Tapi kalau dia hobi yang lain-lain, itulah yang akan terngiang di telinganya. Nauzubillah. Padahal doa kita selalu pagi, petang, siang dan malam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Rasulullah, ya, apa amal yang paling baik? Nabi tidak ada mengatakan amal paling baik adalah tabligh akbar. Enggak. Amal paling baik adalah ceramah. Bukan. Apa kata Nabi? Antu fariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratubun, lidahmu dalam keadaan basah. Lidah saya basah Pak Ustaz, kenapa? Kena kolak 2 mangkok. Walisanuka ratubun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah. Tasbih, kok jatuh sorbannya ya? Oh, udah setengah jam. Dia udah setengah jam jatuh sendiri. Lidahmu basah karena berzikir mengingat Allah. Tasbih, zikir. Tahmid, zikir. Takbir, zikir. Istighfar, zikir. Salawat, zikir. Baca Quran, zikir. Melihat istri solehah, zikir. Istri sendiri bukan istri tetangga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Soman enak datang ke Masjid Al-Muhajirin, masjidnya udah cantik, udah bagus. Tapi zaman abah guru ketika pulang dari Makkah 1988 kemari, belum ada sholat Jumat. Ketika khutbah Jumat pertama di atas kotak sabun. Ini kisah ini mesti diceritakan ke anak-anak kita. Nanti anak-anakku buat acara drama khutbah di atas kotak sabun. Beli kotak sabun, berdiri satu khutbah. Karena kalau tidak orang menyangka enak saja ceramah ini. Ustaz Abdul Somad datang disambut dengan Tala'al Badru Alaina. Di atas tanah ada semen. Di atas semen ada keramik. Ada marmer mahal. Pakai karpet. Di atas karpet ada sofa. tiba-tiba Abu Sufyan sudah duduk saja. Tapi zaman perjuangan dulu, maka kita sekarang adalah menikmati jihadnya para abah-abah guru, para ulama-ulama kita dulu. Jadi kalau dikatakan ini semua orang ini datang, ini adalah para muhibbin, pencinta, para guru-guru kita semua insyaAllah. Doakan guru kita istiqomah. Doakan supaya melimpah rahmat mereka untuk kita terus insyaAllah. Kalau ulama sudah meninggal dunia, innal ilma la yuntaza'u intiza'an, ilmu itu tidak dicabut seperti mencabut pohon kayu. Tidak dicabut seperti cabut akarnya mati, tidak. Akan tetapi ilmu itu dicabut dengan biqabdil ulama. Ketika ulama itu meninggal dunia, maka hilanglah ilmu-ilmu yang ada di dunia. Makanya kalau ada guru kita masih ada kesempatan belajar, datang belajar, ambil sanad-sanad keilmuan. Saya belajar di Mesir, ada mufti Mesir, ulama yang mengeluarkan fatwa, namanya Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah. Sanad hadisnya saya lihat dari mana dia meriwayatkan hadis, dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki di Makkah Al-Mukarramah, meninggal tahun 1990, rektor terakhir Darul Ulum di Makkah. Sementara abah guru kita alumni Darul Ulum dari kota Makkah, murid langsung dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Beruntung jamaah sekalian, ambil sanad keilmuan, talaqqi, belajar fikih mazhab Syafi'i, belajar akidah mazhab Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, sifat 20, belajar tasawuf sunni bukan falsafi. Itulah dia benteng Ahlus Sunnah wal tidak ada kekurangan. Masjidnya sudah bagus, tapi masjidnya panas Pak Ustaz, kipas anginnya sudah banyak, mikrofonnya suaranya lantang, kami di belakang gak bisa ngelihat Pak Ustaz. Sudah dipasang besar-besar layar monitor hidup, Alhamdulillah. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Abah guru masih ada, datang belajar. Para habaib ada, datang. Maka tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak belajar agama. Di tempat lain ketika ditanya malaikat, kenapa kamu tidak ke masjid? Enggak ada masjid. Kenapa tidak belajar? Enggak ada habaib, enggak ada tuan guru. Kenapa kamu tidak puasa? Kami bekerja berat. Mungkin masih ada rukhsah keringanan. Tapi di tempat kita sudah begitu megah, mewah, cantik, indah, tinggal lagi menggerakkan kaki melangkah. Malam ini nampak ramai melimpah ruah, tapi tanda istiqomah bukan saat tausiah. Tandanya kapan? Setelah Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Begitu dilihat ke belakang, tinggal pemain inti. Pemain cadangan hilang, pemain naturalisasi pulang kampung. Itu pun tidak terjadi di Masjid Al-Muhajirin. Yang saya ceritakan tadi semuanya di planet Merkurius, Neptunus, Pluto dan Mars. Di sini semuanya baik-baik semua insyaallah. Amin. Yang kita bawa mati nanti apa? Al-yauma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu yaksibun. Saat itu mulut kami kunci, tangan kami buat berbicara, kaki kami buat bersaksi atas semua yang dilakukan dulu. Tapi di antara semua ini, apa yang membuat Ustadz paling penasaran? bunga di depan saya ini lah, kok bisa tumbuh? Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, apa yang kita tanam sekarang ketika di dunia, itulah yang akan kita tuai nanti ketika kita mati menghadap Allah. Kita tanam padi, yang akan kita panen adalah, loh kok kurma? Kita tanam padi, tidak akan mungkin kita menanam rumput lalu kita mau menuai padi. Nggak mungkin, guys. Maka pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Hidup ini singkat. Saya kan sehat. Saya ini orangnya 4 sehat 5 sempurna, rajin jogging. Berapa banyak orang mati habis jogging? Mohon maaf yang tersinggung yang jogging sakit hati. Sekarang ceramah harus hati-hati. Takutnya persatuan jogging somasi Abdul Somad. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih hidup di Ramadan ini sampai ke malam 15. Itu karena amal kita masih kurang bekal mati menghadap Allah. Kalau cerita masalah sehat badan, banyak jamaah yang khawatir saya ini katanya gak sampai hari Jumat. Ustadz, kalau ceramah jangan lama-lama, kelilingnya jangan jauh-jauh, bawa jenazah pulang mahal. Ustadz, nanti kalau mati gimana? Mati tidak dilihat dari berat badan. Malaikat maut nyabut nyawa enggak ngelihat akte kelahiran. Berapa banyak saudara, teman, sahabat, kawan kita meninggal karena Covid? Berapa banyak pula yang berkurung dalam rumah, takut ketemu orang, enggak pergi ke masjid. Pas masang jam dinding jatuh meninggal juga. Minum kopi batuk mati. Ustaz jangan kopi lah, teh. Akhirnya kita semua akan menghadap Allah. Yang akan kita bawa apa? Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa pikiran kotor, dosa busuk hati, dendam kesumat. Enggak bisa ngelihat orang lain dapat nikmat. Tetangga beli mobil baru, jantung koroner kumat. Tapi datang Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan buat kita semua. Malamnya man qama Ramadan, siapa yang bangun malam tahajud, witir, salat tarawih, iktikaf, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang bangun di malam-malam Ramadan dengan keimanan hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siangnya man shoma Ramadan, siapa yang saum bulan Ramadan imanan karena iman, wahtisaban hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan segala dosa-dosanya. Ada amal yang berat, keluar darah jihad fisabilillah. Ada amal yang berat, keluar duit bangun kubah masjid. Ini Masjid Al-Muhajirin luar biasa, emas semua di atas. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi, jendelanya enggak dipasang jeruji besi. Ini menunjukkan emas-emas ini aman terkendali. Ada amal yang berat, nyumbang duit bangun masjid. Berapa banyak orang ketika lewat kotak sedekah hari Jumat langsung jantungnya sakit. Ada amal yang berat, keluar keringat karena ikut gotong royong ngecor kubah masjid. Tapi saum puasa, amal yang tidak keluar duit, amal yang tidak keluar darah, amal yang tidak keluar keringat, amal yang tidak keluar tenaga, hanya nahan aja. Tahan mata, tahan telinga, tahan hidung, tahan mulut, tahan leher, tahan kemaluan, tahan otak, tahan hati. Puasa. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selama 14 hari ini memang menahan. Mata saya tahan dari mulai sahur sampai buka, enggak buka-buka. Rubba sha'imin, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dapat pahala apa-apa dari puasanya, illal ju', hanya lapar saja. Kalau hanya sekedar nahan makan, ayam mengeram pun puasa. Banyak orang sekarang puasanya puasa ayam mengeram dengan puasa ular sawah habis makan besar. Kita berpuasa bukan sekedar menahan makan, tapi puasa kita adalah bagaimana kita merasakan perasaan orang lain. Lapar itu tidak bisa diceritakan rasanya. Cobalah bapak-bapak nanya sama orang, apakah arti lapar? Lapar menurut lughatan, lapar menurut istilahan, lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi. Enggak bisa didefinisikan lapar. Lapar itu adalah bicara tentang rasa. Maka jam 1, jam 2, rasakanlah rasanya lapar. Kalau tidak percaya, tanya besok jam 2. Gimana rasanya? Jangan kau tanya-tanya. Melihat mobil warna merah, macam semangka. Lapar, menggelegar, keroncongan, kering kerontang. Semua mau diminum. Habis semuanya. Sungai Barito, Sungai Kapuas, sungai segala sungai. Habis mau diminum. Danau Toba, Danau Maninjau, danau semua mau ditelan. Tapi begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mana hawa nafsu yang siang tadi? Itulah manusia yang selalu tertipu dengan hawa nafsunya. Begitu masuk witir, ganjil. Allah suka pada yang ganjil. Innallaha witrun, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, suka kepada yang ganjil. Makanya kalau berbuka itu yang ganjil-ganjil. Kamu kalau buka ganjil-ganjil? Iya. Berapa? Tiga. Tiga apa? Tiga kotak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang punya duit banyak, bangunlah rumah Quran. Hasil dari tabligh akbar nuzul Quran, hadir jamaah datang, alhamdulillah. Tapi yang lebih diharapkan adalah membangun sebanyak-banyaknya rumah Quran, rumah Quran, rumah Quran. Otak kita ini harus berpikir, gimana anak-anak di kampung kita belajar ngaji baca Quran? Jangan sampai ada yang tak bisa baca Quran. Maka kita berpikir, bagi yang uangnya tidak terlalu banyak, rumah Quran. Yang sudah agak banyak, TK Quran. Lebih banyak, SD Quran. Gratiskan. Saya enggak sanggup untuk buat sekolah, Pak Ustadz. Datangi madrasah, datangi pondok pesantren. Assalamualaikum, Tuan Guru. Waalaikumsalam. Di sini anak-anak belajar Quran. Ya, kitab kuning juga. Betul. Berapa anak yatim, fakir, miskin, duafa yang enggak sanggup belajar uang sekolah? Bayar, terkendali. Hingga sampai saat ini belum sanggup bayar uang sekolah, enggak bisa ikut ujian, enggak naik kelas gara-gara enggak bayar SPP. Ya, sekitar adalah sekitar 2000 orang. Ah, enggak jadi. Mala yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak bisa bantu semua, jangan tinggalkan semua. Satu orang di antara kita bayarkan satu orang. Saya satu orang, bapak satu orang, ibu satu orang, adik satu orang, abang satu orang. Ternyata kita di masjid ini ada 1000 orang. Satu orang membayarkan satu orang, kita ada 1000 orang. Kita sudah menyelamatkan 1000 anak yatim, fakir, miskin, dan duafa. Itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau engkau bisa dikenal, dikenang sampai hari kiamat karena ilmumu, seperti Abah Guru Zuhdi, ajarkanlah ilmu. Kalau engkau bisa dikenang sampai hari kiamat karena uangmu, maka bangunlah masjid, bangunlah rumah Quran. Kalau engkau bisa dikenang karena amalmu, buatlah amal yang baik. Tapi kami kan bukan ustaz, kami bukan Abah Guru, kami bukan kiai. Saya tentara, Pak Ustaz. Saya polisi, Pak Ustaz. Bapak polisi, bapak tentara, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, cukup dengan seragamnya datang ke masjid, kami sudah cukup bangga melihat kalian, dan kalian sudah jadi bintang iklan untuk anak-anak kami. Betul? Ibu-ibu bisa ngomong ke anak-anaknya, "Nak, lihat itu, polisi sholat, tentara sholat, angkatan laut sholat, angkatan udara sholat, bapakmu security sampai sekarang nggak sholat. Mohon maaf pak security-nya. Kami bangga melihat orang berseragam hadir ke masjid sholat. Ketika waktunya sudah masuk, belum terdengar suara azan, masuk polisi, masuk tentara, diambil mikrofon, azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heran semua masyarakat, kok lain azan ini? Biasanya azannya slow, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah pun ke masjid kita. Seluruhnya. Wah, pi azan siang itu lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata jamaah yang mendengar, siap. Datang mereka semua ke masjid. Penasaran mereka, mana yang azan tadi? Dilihat mereka berseragam, angkat tangan mereka. Siapa? Selagi seragammu masih ada, selagi jabatanmu masih ada, tanda tanganmu masih laku, kakimu masih bergerak, sampai masanya nanti kau terbujur kaku di rumah sakit, sholat duduk tidak bisa, berbaring miring pun tidak bisa, mau disolatkan kau belum mati, matamu yang berkedip-kedip, untung istrimu solehah, dia berbisik di telingamu, sabar bang, 3 hari lagi selesai. Saat itu suara azan dari kubah masjid bersahut-sahutan dari menara masuk ke ruang-ruang rumah sakit, menembus celah-celah jendela. Ayyalah salat, meleleh air mata. Apa kata anak dan istrimu? Dulu waktu sehat nggak sholat, sekarang nangis air mata buaya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada masa kanak-kanak, ada masa remaja, ada masa dewasa, ada masa tua. Sampai masanya kita akan mati menghadap Allah. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya? Nunakkishu fil khalqi, kami kembalikan kejadiannya. Pas pertama lahir pandangan mata itu sejengkal. Anak-anak itu waktu lahir matanya cuma sejengkal. Makanya bapaknya neng neng neng neng neng. Pak, dia belum ngelihat. Begitu juga ketika kita sudah tua, kembali kepada semula, tegak lama-lama udah enggak tahan. Saya dulu ceramah tahan 2 jam. Sekarang sejam udah enggak tahan. Ustaz tadi kan disediakan kursi di depan. Itu biar supaya Ustadz melepas kerinduan kami yang selama ini cuman melihat di YouTube, ternyata Ustadz lebih muda. Itu karena pecinya. Inilah peci yang bisa dipakai untuk serbaguna jadi apapun juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kembali kepada agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Orang duitnya banyak, jabatannya tinggi, hidupnya tidak tenang. Karena tidak tenang akhirnya pakai narkoba, sabu-sabu, ganja, pil anjing gila. Tetap tidak tenang, akhirnya beli sepeda motor, gas pakai minyak pesawat, nabrak tiang listrik, baru agak tenang. Mau sampai kapan buat maksiat dan dosa ini? Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Dari mana ketenangan itu datang? Dari Allah. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Qur'an, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kamu dapat rahmat. Makanya kalau tadarus jangan ribut. Ini kadang tadarus, ini baca Quran. Kata setan jin genderuwo, kami aja dengar ketakutan, ente kok enggak takut? Nah, kayak kalau ada orang tadarus, dengarkan baik-baik. Ketika dia baca Quran, perhatikan bagaimana bunyi makharijul hurufnya. Alif lam mim. Oh, ternyata cara bacanya begitu. Selama ini aku baca alama. Gara-gara enggak ngaji sama guru. Ternyata bacanya bukan begitu. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Oh, ternyata hurufnya za. Lidahnya diangkat sampai ke ujung gigi lidah di atas. Zalikal kitabu la raiba fih. Selama ini aku bacanya zalikal kitabu la raiba fih. Ini mesti pakai guru. Hanya saja gurunya laki-laki, muridnya laki-laki. Gurunya perempuan, muridnya perempuan. Jangan gurunya laki-laki, muridnya perempuan. Fa, fa, fa. Buat maksiat dosa. Namanya baik, perbuatannya baik, tapi setan bermain. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kalau yang berbisik jin, kita bacakan ayat kursi. Kalau yang berbisik jin, kita bacakan ta'awuz, a'uzubillah. Tapi kalau yang berbisik ini wanas, kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal dari kita. Na'uzubillah. Maka kembali ke jalan Allah. Al-Quran dari dulu sampai sekarang 30 juz, 114 surat yang menjelaskan isinya siapa? Al-ulama warasatul Ambiya. Ngaji, ngaji, ngaji. Saya baca Quran sendiri, baca terjemah sendiri, pahami sendiri, amalkan sendiri, nyasar sendiri. Kita mesti berguru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sahabat nanyanya ke siapa? Ke Nabi. Tabi'in nanyanya ke siapa? Ke sahabat. Tabi'in nanyanya ke siapa? Jatuh dua kali. Ke tabi'in. Ustaz nanyanya ke siapa? Ke guru. Guru-guru kita nanyanya ke siapa? Ke guru-guru mereka. Bersanad, bersambung, ittisal sampai ke sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan baca sendiri. Betapa banyak aliran sesat nyasar gara-gara tidak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Tidak ada alasan bagi masyarakat kita untuk tidak berguru. Hari-hari besar Islam, Ustaz Somad diundang Habib Quresh Baharun, Habib Saggaf Baharun, anak langsung dari Sayyidil Habib Hasan Baharun dari Dalwa, datang kemari. Bahkan anak-anak kita dari sini belajar ke Dalwa, Darul Lughah wa Da'wah. Selesai dari Dalwa, lanjutkan ke Ahqaf, Yaman, ke Darul Mustafa, Habib Umar bin Hafiz. Tadi saya lewat di ruko depan, saya lihat di toko gambar Habib Umar. Di tempat lain di toko gambar Michael Jackson. Tapi di lingkungan masjid kita, mudah-mudahan datang rahmat dan barokah insyaallah. Walau anna ahlal qura amanu. Kalau penduduk suatu negeri beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakat. Kami akan bukakan barokah, barokah, barokah rezekinya, barokah anaknya, barokah ilmunya, barokah umurnya. Walakin kadzabu. Kalau mereka mendustakan ayat kami, masjid mereka tinggalkan, habaib mereka kucilkan, ulama tidak mereka pedulikan, akhadnahum, kami cabut nikmat dan barokah itu. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Apakah masih ada barokah di negeri kami, Ustaz? Saya yakin, hakul yakin, ainul yakin, dengan mata saya kepala melihat, masih banyak barokah di tempat kita. Dari mana Ustaz tahu? Anak-anak masih datang. Ini anak-anak kecil. Saya sudah ceramah 1 jam, anak kecil masih dengar. Enggak tahu kalau mereka sip-sipan ini sip yang keberapa. Anak kecil masih dengar pengajian. Kalau orang tua datang pengajian biasa, ibu-ibu datang pengajian biasa. Tapi anak kecil datang pengajian, mereka inilah yang akan jadi gubernur Kalimantan Tengah. Mereka ini yang akan jadi Presiden Republik Indonesia. Nanti setelah mereka jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi bisnismen, jadi polisi, jadi tentara, jadi pengacara, jadi dokter spesialis, mereka pasti akan membuat acara nuzul Quran. Kenapa? Karena mereka mencatat dalam sejarah hidupnya, dulu waktu papa masih kecil di masjid Al-Muhajirin, tempat papa sholat, mereka cerita ke anak-anaknya, dibuat acara nuzul Quran dan haul Abah Guru Zuhdi yang kedua. Penceramahnya waktu itu datang dari Pulau Sumatera, namanya almarhum Abdul Somad. Itu cerita mereka ke anak-anak mereka. Jadikan cerita anak kita cerita yang indah, cerita yang membuat sejarah, cerita yang mereka kenang, mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai mereka nyasar-nyasar dikit, andai mereka sesat-sesat dikit, na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah, mereka tahu kembali jalan. Menjelang azan maghrib berkumandang, nampak syafaq ahmar, merah merona, di sebelah barat matahari akan tenggelam, meleleh air matanya. Kenapa? Dia ingat ayahnya dulu menenteng tangannya membawa dia sholat ke masjid. Dia ingat saat berbuka bersama di masjid, dia nangis. Anaknya nanya, papa nangis kenapa? Ingat dulu waktu di masjid? Haru? Enggak, waktu itu enggak dapat kola. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selama ini membawa anaknya ke masjid, lanjutkan. Yang selama ini marah-marah di masjid karena banyak anak-anak, jangan lanjutkan. Kalau di masjidmu masih banyak anak-anak, berbahagialah. Kenapa? Karena Masjid Al-Muhajirin tetap akan dimakmurkan oleh mereka 50 tahun yang akan datang. Tapi kalau di masjid itu tinggal pasukan batu, waspadalah. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Kurang besar apalagi masjid di Andalusia Spanyol, dibuat dari batu granit merah cantik dan indah. Hari ini orang tidak boleh sholat di dalam. Kenapa? Karena sudah dirobah menjadi cagar budaya, jadi museum di Spanyol. Forbidden for praying, tidak boleh melaksanakan sholat. Sampai akhirnya ada seorang turis gila azan di dalam masjid yang sudah jadi museum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi Spanyol, kenapa kamu azan di sini? Karena batu-batu ini rindu mendengarkan azan. Manusianya mungkin tidak lagi mengenal azan, tapi batu-batu ini bertasbih, bertahmid, mereka rindu mendengar azan. Kata security, biarkan yang gila, kita yang waras ngalah, kata dia. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Umat Islam berkuasa 700 tahun lamanya di Spanyol. Tariq bin Ziyad bergelegar takbirnya di atas kapal kayu. Apa kata dia? Kalau kita berhasil ke depan, kita akan mati syahid. Tapi kalau kita mundur ke belakang, kapal kayu ini akan tenggelam, kita akan mati konyol. Allahu Akbar. 700 tahun mereka berkuasa di sana. Tafsir Al-Qurtubi dari mana? Cordova. Abul Abbas Al-Mursi dari mana? Mursia, Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia, banyak anak-anak tidak tahu. Andalusia, di mana Ustaz? Real Madrid, Barcelona. Oh, tahu, tahu, tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin, hakul yakin, ainul yakin, melihat tanda-tanda yang ada dari kecintaan jamaah kepada ulama, dari kecintaan jamaah menempelkan gambar para habaib, dari kecintaan anak-anak dibawa ke masjid, maka insyaallah negeri kita sampai hari kiamat tetap berkumandang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun sikap kita kepada saudara, tetangga, kawan, sahabat yang berbeda keyakinan, maka Islam jangan ajari tentang toleransi. Sekarang banyak orang tidak bisa membedakan mana toleransi dengan mana telur asin. Nabi di Madinah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Quraiza, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, bertetangga, silakan. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abidu nama a'bud lakum dinukum. Tidak ada tawar-menawar. Bolehkah kami bersilaturahim? Bolehkah kami berbagi makanan? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau tetanggamu, kawanmu, sahabatmu yang berbeda agama itu tidak mengusir kamu, tidak memerangi kamu, tidak melukai kamu, tidak menghalau kamu, anta barruhum, kamu boleh berbuat baik dengan mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang Asma. Ya Rasulullah, ummi qadimat, emak saya datang tapi dia tidak Islam, agamanya berbeda, afa asiluha, boleh saya silaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Afa utiha, boleh saya kasih dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, beri dia hadiah. Boleh beri hadiah. Nabi mendapatkan hadiah dari Raja Mesir, namanya Muqautis, panggilannya Jirjis, dikirim madu, diterima Nabi, namanya Asal Banha, dikirim kain, diterima Nabi. Jadi kalau ada masyarakat jamaah bertetangga dikasih madu, dikasih kain, gak mau terima, kasih sama saya. Tapi kalau sudah masalah ibadah, masalah akidah, disitulah kita bukan keras tapi tegas menunjukkan kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Abdul Somad itu keras, suaranya, hatinya selembut sutra beb. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang memfitnah-fitnah, kenapa kalian undang Ustaz Abdul Somad? Itu ustaz keras, itu ustaz radikal. Dia belum nonton dari 1 menit sampai ke menit yang ke-60. Kalau dia tonton itu sampai habis, sayangnya paket dia habis duluan. Tapi kami kan enggak hadir ke Masjid Al-Muhajirin. Bisa ditonton melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Apapun yang terjadi, banyak-banyak bersolawat. Susah hati, solawat. Senang hati, solawat. Baju baru, solawat. Lambat makan, solawat. Perut lapar, makan, solawat. Meringankan batin, mendekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin makhluk yang awwalin sampai yang akhirin. Sampai-sampai Nabi Musa ingin mati menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Isa nanti sebelum hari kiamat datang? Karena ketika datang nanti sebelum hari kiamat, dia akan menjalankan syariat Nabi. Ragu? Nabi Isa nanti datang, salah satu tanda besar, alamat kubra hari kiamat, turunnya Nabi Isa di Menara Putih di Syam, tempatnya sudah ditetapkan. Wa in min ahli kitab la yu'minanna bihi qabla mautih. Kata Abu Hurairah, maka mereka akan percaya kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa meninggal dunia yang sebenarnya, sebelum hari kiamat nanti. Kenapa dia yang turun? Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Karena dia akan mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan kabar bahwa akan ada nabi terakhir nanti diutus. Dia, apa kata dia dalam surat As-Saff? Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Di antara malaikat di langit yang masyhur Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ahmad, tapi yang masyhur di antara makhluk di bumi adalah Muhammad. Dia Ahmad, dia Muhammad, dia Toha, dia Yasin, dia Al-Hami, dia Al-Aqib, dia Al-Fatih, dia Al-Khatim, dia Al-Hami, dia Al-Aqib, dia Al-Fatih, dia Al-Khatim. Namanya banyak tapi orangnya satu, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Abdul Somad. Siapa yang ceramah tadi? Al-Mukarram, Al-Ustad, Guru Abdul Somad. Oh enggak, yang ceramah tadi UAS. Sama orang itu juga. Oh enggak, kemarin pecinya merah, ini bolong-bolong, itu lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membuat kita bisa dikenang sampai hari kiamat selain amal soleh. Buktinya mana? Sudah 2 tahun meninggal, Abah Guru Zuhdi masih dikenang di beberapa masjid. Di Kalimantan Selatan, di masjid, di Banjarmasin, dibuatkan haulnya. Sampai ke Masjid Al-Muhajirin juga mengenang haulnya. Murid-murid beliau mengenang beliau, mengirimkan Al-Fatihah. Wa in khatimul Qur'an, kalau mampu mengkhatamkan 30 juz Al-Quran, fahuwa hasanun. Gak sanggup saya khatam Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Bacakan Yasin untuk almarhum Abah Guru. Tak sanggup bacakan Yasin, itulah tadi jurus terakhir Abdul Somad sudah bacakan Al-Fatihah. Dia sudah ngajar kita, menunjukkan yang halal, yang haram, yang baik. Bacakan Al-Fatihah pun gak mau juga, mati aja lah. Apalagi yang akan kita balaskan? Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'u, balaslah. Fa'illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalas, fadu'ulahu, doakan. Setelah bacakan Al-Fatihah, doakan. Orang yang cinta kepada para habaib dan ulama, berkhidmat kepada para habaib dan ulama, maka salah satu dari zuriat anak keturunannya akan ada yang jadi ulama. Jadi habaib belum tentu bisa, karena habaib adalah darahnya. Darah kita enggak mungkin bisa berubah jadi darah keturunan Nabi Muhammad. Walaupun saya ini keturunan Nabi, Nabi Adam. Tapi insya Allah anak cucu kita akan ada yang menjadi alim dan ulama insya Allah. Begitu kata Imam Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim. Siapa yang berkhidmat kepada ulama, cinta kepada ulama, mengirimkan Al-Fatihah sebagai tanda cintanya, maka ada di antara anak cucunya itu yang akan menjadi ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Baru inilah saya ceramah lewat 60 menit. Dimulai tadi jam 8:30, sekarang jam 9:50, jadi kita sudah bersama selama 80 menit. Tadi saya keliling-keliling ngelihat berapa jamaah yang menguap. Kalau ada nguap saya berhenti. Enggak ada yang nguap. Jamaahnya tahan, saya enggak kuat. Insyaallah tabarakallah. Tapi insyaallah pesan-pesannya sudah sampai. Kita tidak pernah berpisah karena kita akan selalu bersama dalam doa. Doakan Ustaz Somad istiqomah dan mati husnul khatimah. Puncak acara bukan tabligh akbar. Puncak acara adalah doa haul, doa nuzul Quran, doa maulid, karena di situ intisarinya. Maka aminkan doa yang akan dibacakan oleh guru kita, tapi kita dahulukan dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.